Nah, hadis ini menunjukkan keledai jinak itu najis pada dagingnya, darahnya, kencingnya, dan kotorannya. Wahtalafu fi badanihi, wa fi irkihi, warikihi, wasu'rihi, wa makhatihi. Wakhtalafu fi badanihi wa irkihi, warikihi, wa an nam wa makhatihi. Fadhahaba al-Imam Ahmad, fadhahaba al-Imam Ahmad fil mashhur anhu ila najasatiha. Di para ulama berbeda pendapat tentang badan keledai jinak, ya. Tentang keringatnya, tentang liurnya, tentang ingusnya. Al-Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur mengatakan najis. Wa dhahaba al-imamani Malik wa Syafi'i. Wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad. Ila annahuma tahirani, nah. Jadi annahuma kembali kepada khimar dan birol, nah. Wa rajih taharatuha, wa rajih taharatuha. Wa bihi qala asy-syaikh Muhammad ibnu Ibrahim al-Syaikh wal-Syaikh Abdurrahman al-Sa'di wal-Syaikh al-Bassam rahimahullah. Nah, jadi yang najis itu adalah dagingnya, darahnya, kencingnya, dan kotorannya. Adapun badannya, keledai jina, keringatnya, liurnya, ingusnya, itu suci. Nah, al-fa'idah itu as-salisah. Fa'idah yang ketiga, anna kulla ainin najasatin fahiya muharramatun. Setiap benda najis maka hukumnya haram dimakan. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Taqyiduhu bil khumur al-ahliyah. Dalilun ala taharati wa ibahatil khumur al-wakhsiyah. Taqyiduhu bil khumur al-ahliyah dalilun ala taharati wa ibahatil khumur al-wakhsiyah. Hadis ini hanya menyebutkan keledai jinak, maka bisa kita jadikan sebagai dalil bahwa keledai liar itu suci dan mubah. Nah, jadi keledai-keledai liar yang hidup di alam bebas, di hutan-hutan, justru hukumnya apa ini? Suci dan halal dimakan. Barakallahu fikum. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmataala al-haditsur rabi' wal isrun. Wa an Amr ibn Kharijah radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasiru ala katifi. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu. Dari Amr ibn Kharijah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbah di hadapan kami di Mina. Beliau di atas kendaraan tunggangnya dalam keadaan binatang tunggangnya, liurnya menetes di atas pundakku atau bahuku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidhi dan disahihkan oleh At-Tirmidhi. Nah, darajatul hadis, al-hadis sahih. Sahahahu At-Tirmidhi wa fihi Syahr ibn Hawshab ikhtalafun fihi wa fihi Syahr ibn Hawshab mukhtalafun fihi wa wathaqahu Al-Bukhari. Hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidhi. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Syahr ibn Hawshab, diperselisihkan oleh para ulama keadaannya. Namun Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dia itu thiqah. Barakallahu fikum. Taib khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina. Mina bitanwin. Ahadul masyair al-muqaddasah. Fiha al-jamarat al-thalath. Wa yusra'u al-mabitu fiha layali al-ayyam al-ma'dudat. Mina ditanwin supaya kalian tahu itu bukan termasuk al-mamnu' nasrfi. Ya, karena ditanwin minan gitu, bacanya mina. Termasuk salah satu tempat-tempat syiar haji yang disucikan. Di Mina ada tiga macam jamrah. Disyariatkan bermalam di Mina beberapa malam dan hari yang telah ditentukan. Barakfikum. Wa huwa ala rahilatihi Naam. Jam'uha rawahil. Wahia minal ibil. Di rahilah, itu bentuk jamaknya ialah rawahil. Ini binatang tunggangan dari onta. Taib. Wa fi hadzal hadis fawaid. Al faidatul ula taharatu lu'abil ba'ir wa annahu laisa binajasin wa hadza bi ijma'il muslimin. Hadis ini menunjukkan bahwasanya liurnya unta itu suci, tidak najis, dan ini merupakan ijma' kaum muslimin. Sebagaimana kisah Amr ibn Khawrijah, nah, itu ketetesan liurnya apa ini? Unta yang ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbah di Mina. Rasulullah membiarkannya. Nah, Amr bin Khawrijah juga membiarkannya karena semuanya sepakat liurnya unta itu apa? Suci, tidak najis. Al-faidatu ats-tsaniyah. Mithlul ba'ir sa'iru bahimatil an'am wa ghairiha min al hayawanati tahirah fi halil hayati. Disamakan dengan unta semua binatang ternak yang suci ketika masih hidup. Misalkan liurnya sapi, nah, suci. Liurnya kambing, suci. Liurnya kuda, suci. Liurnya ayam, suci. Liurnya apa? Kerbau, suci. Taib. Al-fa'idatu as-salisah. Faedah yang ketiga. Al-Fa'idatu Al-Thalisa Jawazul khutbah wal mu'idah ala rahilah. Jawazul khutbati wal mu'idati ala rahilah. Boleh menyampaikan khutbah atau mu'idah hasanah di atas kendaraan tunggang. Nah, kalau dulu di atas unta. Nah, kalau sekarang di atas apa ini? Mobil. Ada mobil yang atapnya bisa dibuka ya. Nah, langsung sama. Nah, praktis enggak pakai nyiapkan podium ya. Nah, misalkan tablakbar di lapangan terbuka begitu ya. Nah, ya. Tinggal naik kendaraan. Nah, naik kendaraan buka khutbah atau mau itu hasanah. Nah, taib. Al-fa'idah itu Arabiah. Fa'idah yang keempat, istihbabul khutabi wal mawa'idi alal amkinatil aliyah. Istihbabul khutabi wal mawa'idi alal amkinatil aliyah. Disunahkan khutbah dan menyampaikan mau'idhoh hasanah di tempat yang tinggi. Nah, ini supaya suaranya lebih nyampe ke belakang. Kemudian yang di belakang-belakang bisa apa ini? Lihat yang tampil. Barakfik. Al-fa'idah itu al-khamisah. Fa'idah yang kelima, istihbabul khutbah thani ayami tasriq bimina min waliyi amril muslimin au naibihi. Istihbabul khutbati thani ayami tasriq bimina min waliyi amril muslimin au naibihi. Disunahkan untuk menyampaikan khutbah umum pada hari kedua, hari tasyrik, di Mina bagi pemerintah atau wakilnya. Sebagaimana yang tadi dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Nah, ini di Mina tempatnya, ya, hari kedua dalam hari tasyrik. Al-fa'idatu as-sadisah, fa'idah yang keenam. Jawazu ja'lil khatib mayusa'iduhu. Naam, wala yu'tabaru hadha minat ta'adi wal kibriya ma damal qalbu mutmainnah. Boleh orang yang pakhutbah mengangkat orang yang membantunya dalam urusan khutbahnya, dan ini tidak dianggap sombong selama hatinya tenang, tidak terpetik rasa sombong. Apalagi kalau ceramah di depan umum, nah ini butuh orang yang membantunya, ya. Tolong itu disuruh diam, itu ditenangkan, ya, ditertibkan, atau minta tolong dikasih mukadimah supaya semuanya tahu kalau ada yang tampil khutbah. Nah, ini semuanya tidak termasuk kesombongan selama yang khutbah itu hatinya tenang. Maksudnya tidak ada pikiran-pikiran untuk menyombongkan diri. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul SAW. Beliau berkhutbah di atas kendaraan tunggangnya, dan yang megangnya adalah Ammar bin Khawarijah sampai ketetesan liur unta beliau. Taib. Adapun pembahasan berikutnya, hadis yang ke-25 insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.